pugaga laira te apostel tipu rua. Kele ayali gogoi Pentakosta paruru rangan sangamberi simotu nembaga kasara kuduat. Sinulut bara kamanua nganga si pugogong kele rusa sima piret sunake sangalio lalep kuduatda. Tulot sitnangan katubud dalila kele julu api siragat akenen tuleu kasenen tubudda. Nyageti sun katubudda ketsat si punenan tada kerangan manibo kanganga bagai seripot sikau ketsat si punenan katubudda rafanibo. Kateteren nenda ai ka Yerusalem mukudu ta Yahudi sima topit si bara kasenen bangsa kate manua. Kele ararep nganganekne paruru rangan siri manua simigi. Gegele kabagada raarep rapanibo taya postel kanganganda senenda. Tenan le kisei kabagada tugege bagai warangan pasasambada. Tak sangam berida si paninibo nek-nek tai Galilea. Kipategalai nia taarep rapanibo kangan lagai putu tukat matata. Tai Partia, Media, Elam, Sibara ka Mesopotamia, ka Yudea samba Kapadokia, ka Pontus samba Asia, tai Frigia samba Pamfilia, Mesir samba lagai Libya kabebet Kirene, si Oyake si baraka Roma, tai Yahudi ele si Bailiu Yahudi, tai Kereta samba tai Arab, sangamberita masyarep rapanibo kanganganta, pagalayat beunan galajet tai kamanua. Sangamberida makisei kabaga, tenan kepu kabagada, kuarangan pasasambada. Apa teka tukolobat niane ne? Tapoi kuarangan sebagai asara, aile sia ipapupuineng anggur si makai-kai. Nyageti puriok nangan si Petrus sambat si pulusara, kuanangan kamatada sabi unganga. Ale kam tai Yahudi, samba kam sangamberi si kudu ka Yerusalem, agai kam samba leleng ake kam tiboyet ku nekne. Tama puineng sia tai nekne kele pinatumui, ai poi bobo siba si manche pele kine neget. Nene geti ai tiboyan te kamanua kangangan Nabi Joel. Babara te kagogo isialu ngangan tai kamanua ku urua ke ketsat ku kasangamberi tubu pasi poliat rangan tatoga mui tai manteu samba tatoga mui tai nanalep. Samba tai lainge mui raicho tai icoket samba tai bajak mui rapangamun ake pangamutet. Kapagugulitku si Manteo, samba kapagugulitku si Nanalep Leo, kuuruake ketsatku kagogoy nenda, pasi poiliat rangan Leo. Samba kubarake kiseyet kapata, kamanua, samba patuagayat, kaepe kapolak, logau samba api, samba kujuk si pububugra. Magebgeb nangan matat sulu, samba lago, bailiw kelek logau, keibara gogoy Tuhan, gogoi sabeu samba simalatsat. Ia geti senen sipa si sosogai onin Tuhan maa arausia. Kam sasaraina ta Israel, arep make kam tiboyet kunekne. Yesus tai Natsaret, ai kokoya kean nia tai kamanua kakam. Nene matoila kalulut kerek samba kiseyet, samba patua gayat sigalai tai kamanua katalagamui kalulut nia, kele siagai mui leu. Nia nene sinegi akenen tai kamanua kakam, siripot te ubagania, anu kawan kam nia kakabera si puarat sabulungan, rapatta ake nia kasilik tenga, masi mate yake nia. Tapoi ai suruake le nia tai kamanua, ai belake nia kageget kamateyat, ai poi tamomoi ikup-kup nia kamateyat. Ai kuangan poi si David pagalayat tubuh nia, mari urule kuico si Tuhan kamataku, aile poinia ka isit kai katoetku, bui ku masedde. Ia te lulunia ima angka bagaku, sambangungungku masih umun, beri akulaku, muari kabagatku kakaronan. Ai poi tanu oba ake ikudu ketsatku katai kabaga, samba tanu oba ake si punenanu masih ico ka anau. Anu pagayan kaku enungan purimanuayat sunle angkat bagaku kalulun ayaku kabebeknu. Ale sasaraina kukuania simakolo kamatamui pagalayat teke bukata sidapit. Atataan nia samba aturate yakean nia Aile katalagatta se rate nia teret kineneiget. Tapoi nabile nia. Samba ayagayan ay palelek nia tay kamanua kasupa. Uudet na kena kaudenan primatat nia. Sara sibara kapunuteteu nia. Iate aico sipu aili kagogoy kamata. Samba ay tiboyan pagalayat katususurut Kristus. Tamu kuku dunia katay kabaga. Samba akula niya tai ico ka anau. Yesus nenete ay surua ke tay kamanua. Samba kapagalayat nene kay sipa simumuneng. Lepa ay tubuang ake niya isit kay katoy tay kamanua. Samba ay silo kertsat sipunenan palelengan siwara kaukui. Urua kenangan niya kele si ico mui. Samba siarep mui kineneiget. Ay poi si David. Ta atu sakai nia ka sorga, tapoi ai kua si Tuhan kamatat Tuhanku. Udet na ke eke uka isit kai katoetku, teretku kau sagangnu bai liu kalak rerem. Oto kau nuagai kam nia si makolo, kam sangalio umat Israel, Yesus sinilik tenga kenen muinenda, ai kawan nia tai kamanua bai liu Tuhan samba Kristus. Kele ararep nekne sasaknangan kabagada, kuarangan kamatat Petrus sama te apostel sabagai. Kipangan le kukakalai kai sasaraina. Kuanangan kamatada si Petrus. Bawa ke kam patuat mui, oba kam iturau kam senemui kaonin Yesus Kristus pasya pejo mui. Silok muian leu panguruat kecat si punenan. Aipoi kakam le palelengan nekne. Samba tatogamui, samba sirimanua kasareunan ele pigasia, sogayet Tuhan taika manuanta. Maigi pele bagai tiboyet ikau masih munengake samba inakna sia kuanangan. Oba kam ituara wake kam, nubela kam karedenan sirimanua sikatai nekne. Sia sileleng ake tiboyet nia, tidorangan turau sia, aipak telur ribu igeda itupai kagogoy nenda. Mariu-riu leksia kabakat ngantumanda te apostel, samba kaparurukat, kapukoman simakere, samba kapanindogat. Maigi kisayet, samba patua gayat ragala te apostel, bara ibara loto kasangamberi sirimanua. Sangamberida simatunembaga, mariu-riu lek rakusara, sisara bibilet leksia sangamberida. Sabagai rasakia ke bibiletda, samba sibabara katubuda, paru beirangan bulakat nia sangam berida, siripot simagulai kasia. Sinen gogoi leksia paruru sisara patuat ka umantai kamanua. Pasaili-saili kasinen lalep rai mukom, hukum rangan kere-kere ka angkat baga, samba kalinat patuat, umunake rangan te kamanua, samba raobak sia sangam beri sirimanua. Samba sinen gogoi le, itu payake si Tuhan kapak mianda sirimanua, si sese puaragat.